kejap saja aku bersamamu, namun begitu dalam cintaku padamu. Mungkin dirimu masih meragukan aku, maka jelaskan semua agar kau mengerti. Coba beri waktu untuk ku melihat, kini kau tinggalkan aku. Kau yang menghilang, tinggalkan aku. Hati kecilku membutuhkanmu. Kau yang menghilang, lepaskan aku. Aku di sini merindukanmu. Sendiriku di sini tanpa kau di sisiku, aku merasa hampa. Dan ku meratapmu, cuma membelai hatimu, itu yang aku rindu. Coba beri waktu untuk ku melihat, kini kau tinggalkan aku. Kau yang menghilang, tinggalkan aku. Hati kecilku membutuhkanmu. Kau yang menghilang, lepaskan aku. Aku di sini merindukanmu. Kau yang menghilang, tinggalkan aku. Hati kecilku membutuhkanmu. Kau yang menghilang, lepaskan aku. Aku di sini membutuhkanmu. Kau yang menghilang, tinggalkan aku. Hati kecilku membutuhkanmu. Kau yang menghilang, lepaskan aku. Aku di sini merindukanmu.